Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد مجار قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى إن جزتني عن مديحي سرت في ركها أو لا فيكفيني الخجل. Berkata الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى إن جزتني عن مديحي سرت في rikiha awla fayakfinil khajal. Bait syair ini termasuk yang cukup rumit maknanya. Sebagian syurah berbeda-beda pendapat mengenai maksud pasti dari bait syair Al-Imam Ibn Al-Wardi ini. In jazatni, jika jazatni fa'ilnya dhamir hiya kembali kepada tangan. In jazatni an madihi, jika tangan tadi membalasku, dan bisa juga kembali kepada kublah. Maka ini tergantung memaknai dari bait ini. Karena di sini Al-Imam Ibnu Al-Wardi menggunakan uslub di dalam menasihati itu, beliau menempatkan seakan-akan beliau yang diberi nasihat. Ini salah satu uslub di dalam memberikan nasihat. Jadi baik makna bait ini muhtamil, alias bisa bermakna ini dan bisa bermakna itu. Karena tapi insyaallah akan kita ambil yang paling dekat, yaitu dhamir hiya jazatni jaza ya jazi, membalas. Kemudian bersambung dengan ta. Al-mu'annatsah sebagai dalil bahwasanya fa'ilnya adalah dhamir hiya kembali ke tangan. Jadi kemarin Al-Imam Ibnu Al-Wardi beliau enggak mau mencium tangan. Tidak mau merendahkan diri dengan mencium tangan orang-orang yang tidak pantas, yang mereka bukan ahlul fadl, yaitu dari tangan para raja, para muluk. Maka beliau enggak mau sembarangan mencium tangan, karena terkadang tangan-tangan tadi seandainya dipotong itu lebih bagus daripada dicium. Dan jika tangan tadi membalasku, maksudnya memberikan pemberian, an madihi, dari sebab pujianku. Madih jamaknya madaih, madih adalah mufrad, jamaknya adalah madaih, yaitu salah satu agrod, salah satu tujuan syair itu adalah madih. Karena syair itu ada yang tujuannya madih, ada yang tujuannya ghazal, ada yang tujuannya itu ritha. Jadi madih itu adalah salah satu bab dalam ilmu syair, yaitu pujian. maka apabila tangan tadi membalasku karena aku memuji dia dari dengan syairku, maka syirtu soro yasiru syirtu, maka aku menjadi fi, berada di dalam rikiha, perbudakannya. Jadi seandainya dia membalasku karena aku memuji-muji dia dengan pujian yang tujuannya cuma untuk mendapatkan bayaran atau hanya memberikannya, mendapat, mencari jaza, mencari balasan berupa hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian, maka aku akan menjadi budaknya. Sirtu fi rikiha roko, artinya lemah atau hina. Karena itu dikatakan sebagai kitabur rikok, yaitu yang untuk melunakkan hati. Masalah zuhdiyat untuk melunakkan hati, karena makna dari roko yaruku atau yariku artinya adalah lembut atau lembek. Rokik artinya budak, karena seorang budak itu menjadi lembut, menjadi lembek di depan majikannya. Karena itu dikatakan rokik atau rikoh atau rikun, perbudakan. Jadi tangan tadi apabila membalasku dari sebab aku memuji dia, maka saya rugi. Kalau saya diberi, saya akan menjadi budaknya. Aula, atau kalau tidak diberi, aula, ini ataf ke jazatni, aula jazatni, atau aula tajzini fayakfinil khajal, maka cukup bagiku untuk merasa malu. Jadi serba repot. Kalau saya dikasih, ini saya seperti dibeli, maka saya seperti diperbudak. Kalau enggak dikasih dan saya puji-puji tadi, maka lebih malu lagi. Karena itu beliau enggak mau. Beliau bukan tipe orang yang merendah, bukan tipe murahan. Dalam bait syair ini beliau menampakkan bahwasannya menjadi orang itu hendaknya jangan murahan, jangan bisa dibeli, jangan mau dibeli oleh orang. Kalau kamu diberi sesuatu oleh orang yang memberimu tadi, kamu rugi dua kali. Kamu akan menjadi budaknya, karena pemberian itu akan menjadikan seseorang hina. Dan kamu juga akan menjual air malumu, yaitu air wajah, maul wajah. Maka serba rugi. Ini makna dari bait syair ini. In jazatni an madihi sirtuhi rikiha awla fayakfinil khajal. Yang jelas beliau al-imam Ibnul Wardi masih melanjutkan tentang beliau tidak mau mencium tangan. Beliau bukan orang yang tipe murahan yang bisa dibeli, disuruh memuji-muji orang kemudian nanti dikasih uang. Ini enggak, bukan tipe saya. Ini bukan tipe beliau. Kalau saya diberi, maka saya akan diperbudak. Atau kalau tidak, maka lebih malu lagi. Sudah mengharapkan sesuatu, mengharapkan pemberian, tapi tidak dikasih apa-apa. Pulang, gigi jari. Maka ini adalah khajal. Khajal itu adalah rasa malu yang sangat dalam. Ini namanya khajal, minder. Khajal adalah rasa malu yang sangat dalam, alias minder. Perhatikan anak-anak. Mafhum arti bait syair ini? Mafhum Pak Darwis? Siapa yang belum paham arti dari bait syair ini? In jazatni an madihi sirtu fi rikiha aula fayakfinil khajal. Kalau tangan tadi memberiku balasan atas sebab aku memuji-muji dia dari puisi-puisiku, maka aku akan berada pada tawanannya, pada perbudakannya. Atau kalau enggak diberi, maka lebih malu lagi. Mafhum? Gitu loh maksudnya. Paham? Paham maknanya keluar? Jadi masih beliau masih menampakkan izzah, menampakkan harga diri. Dan ini ikhwah yang seharusnya kita pelajari. Kita menjadi orang itu ya yang mahal. Jangan mau murahan. Jangan mau menjadi seorang yang murahan. Adapun i'rabnya maka in adalah syartiyah. Apabila dia masuk pada fi'il mudhari' maka dia menjazm lafaz. Kalau masuk pada fi'il madhi maka ini adalah satu-satunya fi'il madhi yang memiliki mahal minal i'rab, yaitu fi mahalli jazm. Fi mahalli jazm. Fi'il madhi adalah mabniun, selamanya mabniun abadan. Wala mahallalahu minal i'rab selama-lamanya, kecuali satu ini, yaitu ketika menjadi fi'il syarat, kemasukan in, jazimah. Maka disinilah fi'il madhi satu-satunya memiliki mahal minal i'rab. In jazatni, jazat fi'il madhi mabniun. Alas sukun atau alal fatah, mabniun alal fatah. Sesuai khilaf dalam masalah binanya fi'il madhi. Kemudian ta di situ adalah bukan domir, tapi dia adalah huruf ta ta'nits. Ta ta'nits bukanlah domir, melainkan huruf. Kemudian non wiqayah. Non wiqayah untuk menjaga supaya antara fi'il dengan ya mutakallim tidak terjadi kontra, karena ya mutakallim menuntut agar segala sesuatu yang bersambung dengan dia untuk dikasroh. Maka kalau fi'il, sedangkan fi'il enggak mungkin kasroh, maka mau enggak mau harus dikasih non wiqayah. Ya mutakallim mabniyun ala sukun fi mahalli nasab sebagai maf'ulun bihi. An madihi an mutalliq dengan jazat. Madihi majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasra al-muqaddara man'a min duriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Wa huwa mudhaf wa ya'ul mutakallim mudhafun ilaih mabniyun ala sukun fi mahalli jar. Syirtu fi'il madhi mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab, atau dia menempati i'rab jazm sebagai jawab atau sebagai jaza dari in. Fi muta'alliq dengan sirtu rikiha rikki majrur wa alamatu jarrihi al-kasra al-dhahira wa huwa mudhaf wa ha mudhafun ilaih mabniun ala sukun fi mahalli jar. Au adalah huruf atifah, huruf atof. La maka ini adalah nafiyah huruf juga. La mahallahu minal i'rab fayakfinil khajal. Maka fa di sini sebagai jawab, berarti di sana ada syarat yang mahdhufah. Karena itu setelah la au la itu ada fi'il yang mahdhuf. Au la jazatni, au la tajzini. Fayakfinil khajal, yakfi fi'il mudhari' marfu'un li tajarrudi 'anil nasib wal jazim wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah mana min duhuriha thiqal. Nun juga nun wiqayah, ya mutakallim sebagai maf'ulun bihi, al khajal sebagai fa'il, al khajal sebagai fa'il marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah al-muqaddarah atau as-sukun lil-qafiyah. Perhatikan Hamzah, Malik, perhatikan. Afum? Itu irabnya. In jazatni an madihi sirtu fi rikiha awla fayakfinil khajal. Jika tangan tadi membalasku, memberikanku balasan berupa pemberian-pemberian, maka aku akan menjadi berada di dalam perbudakannya. Atau kalau enggak diberi, malah lebih malu lagi, malah lebih malu lagi. Maka saya enggak mau, saya enggak mau memuji orang karena hanya mengharapkan pemberian-pemberian. Ini bukan tipe saya, kata Imam Ibnu Al-Wardi. Karena pada zaman itu banyak sekali para syuara, para tukang-tukang syair, mereka itu memuji-muji para penguasa di depan para penguasa tadi. Kemudian setelah pulang diberikan emas, diberikan uang. Ini sudah modelnya para syuara zaman dahulu. Para syuara mereka itu sengaja mendatangi raja, kemudian mengucapkan pujian-pujian di depan raja tersebut, pulang dikasih uang. Pasti seperti itu sudah. Semakin bagus syairnya, semakin memuji orang yang dipuji tadi, semakin banyak uang yang diberikan, semakin mahal bayarannya. Maka semua itu Al-Imam Ibnu Al-Wardi, beliau membersihkan dirinya. Saya bukan tipe seperti itu. Dan ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita, agar kita menjadi seorang yang jangan mau dianggap sebagai orang murahan. Pujian dan celaan kita jangan bisa dibeli. Ucapan kita, dakwah kita, ilmu kita jangan mau dibeli orang. Jangan dijual ke orang. Juallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau jual ilmu, monggo, tapi juallah kepada Allah. Kalau kamu mau jual agama, silakan, tapi juallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang membeli. Biar Allah yang membeli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Jangan mau dibeli dengan uang. Jadi apakah kita jual beli ilmu? Ya, kita jual beli ilmu. Kita juga jual beli amalan, kita juga jual beli jihad. Kita juga berdagang, berdagang agama ini, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kita juga tijarah. Agama kita ini juga kita dagangkan, tapi bukan dengan manusia, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya ikhwan. Jadi nasihat ini adalah sebagai bentuk pendidikan dari Al-Imam Ibnu Al-Wardi agar seseorang menjadi orang yang memiliki harga diri dan martabat. Jangan mau dibeli murah. Jangan mau dijadikan murahan. Hanya demi kehidupan dunia yang murah. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala, qad yakunul madhu bil qaul. Ada kalanya pujian itu dengan perkataan. Wa qad yakunul madhu wasana'u bil ijlal wal fil. Ada kalanya juga pujian dan as-sana. As-sana itu adalah pujian yang bertubi-tubi, itu namanya sana. Pujian yang banyak itu namanya sana. Wa qad yakunu al-madhu wasana'u bil ijlal. Dengan diagungkan. Kalau kamu mengagungkan seseorang, berarti kamu memuji dia. Kamu mengagungkan seseorang, berarti kamu memuji dia. Wal fi'l, dan juga kadang dengan perbuatan. Kamu merendah, kamu taat, kamu tunduk pada dia. Ini juga namanya pujian. Wat takbil, dan juga bisa dengan mencium, mencium tangannya. Ini juga pujian. Kamu mencium tangan seseorang, berarti kamu telah memuji dia, kamu menjadikannya sebagai orang yang mulia. Wa ma ila dzalik, dan bisa dengan hal-hal yang lain daripada itu. Fa huwa yudhiru izzatahu, maka Imam Ibnu Al-Wardi beliau menampakkan harga diri beliau. Annahu ma huwa min sya'nihi at-tamalluku wa tazalluhu lahum. Bahwasanya beliau bukan termasuk tipe beliau. Annahu ma huwa min sya'nihi, bukan termasuk tipe beliau at-tamalluk, menjilat. At-tamalluk artinya adalah menjilat atau merendah. Memuji-muji dengan pujian yang berlebih-lebihan, ini namanya tamalluk. sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, beliau membawakan bait syair macam-macam cinta. Thalathatu ahbabin wa hubbu ilaqatin wa hubbu timlakin wa hubbun huwal qatlu. Cinta itu ada tiga tingkatan. Tingkatan hanya sekedar ta'alluq, hanya sekedar keterkaitan hati, dan wahubbu timlakin, timlak di sini adalah merendah, dan cinta yang merendah, wahubbun huwal qatlu, dan cinta yang tingkatan tertinggi yaitu kematian. Syahidnya adalah timlak atau tamalluq, artinya merendah, menjilat. Wa tazalluf, ini sama, mendekat, menjilat supaya dikasih uang, supaya dikasih pemberian. Ini bukan tipenya Al-Imam Ibnu Al-Wardi. Beliau menampakkan izzah, itu bukan tipe beliau. Kemudian tipenya kemudian mendekat kepada orang-orang kaya, mendekat kepada orang-orang yang memiliki kedudukan supaya nanti mendapatkan pemberian. Malik. Itu. Dan zaman sekarang banyak sekali, apalagi di musim-musim pemilihan seperti ini, banyak sekali manusia yatamallakun. Manusia datang mendekat dan menjilat. Ini banyak sekali. Karena itu ikhwah, ini semua adalah sebuah kehinaan. Seseorang mendekat kepada orang tujuannya untuk mendapatkan pemberian atau supaya diberi atau supaya dikasih, ini adalah kehinaan. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk merendahkan dirinya dengan hal itu. Wala takbilal aidi, beliau juga bukan tipe beliau untuk menciumi tangan supaya mendapatkan uang, supaya mendapatkan emas, supaya mendapatkan pemberian dari para muluk, para raja. Ini bukan tipe beliau. Wala yabtahil jazaa'a minhum, beliau juga bukan tipe orang yang mengharapkan balasan dari mereka. Kenapa? Karena in a'tauhu adalluhu. Karena seandainya mereka memberi, kalau jika saja mereka itu memberi beliau, maka mereka akan menghinakan beliau. Ini sebagai nasihat bagi kita semua bahwasannya, jangan mengira kalau orang memberi kita itu berarti dia sedang memuliakan kita. Ini kebalik. Orang kalau memberi kita, biasanya para ustaz seperti ini, kemudian datang ke tempat orang kaya, kemudian nanti diberi, dikasih pesangon. Anak-anak, ayo duduk. Kemudian dikasih uang, dikasih pesangon, dikasih amplop. Dikiranya dia bangga. Dikiranya dia sedang dimuliakan. Ini keliru ya ikhwah. Ini sedang dihinakan. Ustadz yang seperti itu, kalau mengharapkan seperti itu namanya sedang dihinakan. Apalagi dengan uang tadi, dia kemudian memuji bighairi haq, atau mencela bighairi haq, atau nurut kepada orang yang memberi tadi, maka ini sungguh, ini adalah kehinaan. Dan orang yang memberi tadi adalah orang yang pertama kali mengetahui harga kita. Oh, berarti fulan harganya cuma segini, cuman dikasih 500 ribu saja sudah mau. Karena itu dikatakan oleh sebagian syarah pemilik Tafasilul Jumal, termasuk syarah yang bagus juga, syarahnya Lamiyah Al-Imam Ibnul Wardi, namanya Tafasilul Jumal, mengatakan orang yang memberimu adalah orang yang pertama kali mengetahui hargamu. Makanya, jadi jangan kira para ustaz kemudian pulang dari orang-orang kaya dikasih amplop kemudian mengira ia sedang dimuliakan. Ini keliru, dia sedang dibeli. Berarti orang yang memberi tadi adalah orang yang pertama kali tahu kerendahannya, kehinaanmu. Pertama kali diketahui oleh orang itu, karena yang tahu pertama kali hargamu, tarifmu adalah orang tadi. Ini ikhwah, ini pelajaran langka dari Al-Imam Ibnul Wardi. Orang yang pertama kali mengetahui kehinaan kita adalah orang yang mampu membeli kita. Karena dia tahu harga kita. Orang lain enggak tahu harga kita berapa. Tarif kita berapa enggak tahu, tapi orang yang pertama kali mampu membelimu tadi tahu hargamu demikian, sekian dan sekian. Oh, dikasih 500 ribu saja sudah wis lambene wis ndremel isane. Sudah nurut. Berarti harganya cuma 500 ribu ternyata. Atau 1 juta misalnya, sekali ngomong 1 juta dikasih tema, nanti Ustaz ngomong masalah ini Ustaz, tolong kasih tema ini Ustaz. Oh, siap. Kalau tarifnya banyak ya setengah jam. Kalau 1 juta ya wah, sejam lah. Tergantung tarif. Si Ustaz tadi mengira bahwasanya dia sedang mulia, dia sedang tinggi. Itu salah. Dia itu sedang dihinakan. Dia tidak sadar kalau dia sedang dibeli. Dia tidak sadar kalau dia sedang dibeli. Karena itu dikatakan oleh Sahib Tafasilul Jumal, orang yang membelimu adalah orang yang pertama kali mengetahui kehinaanmu dan kerendahanmu. Itu ya ikhwan. Lianna man amdahuhu lidunya huwa awwalu man ya'lamu matlabi. Kalau kamu memuji seseorang kemudian dikasih uang dan kamu rela dengan pemberian itu, berarti dia tahu hargamu sekian dan sekian. Maka dia sedang telah atau dia sedang tengah membelimu dan merendahkanmu. Itu ikhwah. Jadi jangan kira kemudian ustaz kemudian sekali manggung dibayar 5 juta, 10 juta, 50 juta, seberapapun banyak tarifmu, ini kamu hina. Oh, ada ustaz itu yang tarifnya sampai sekali manggung 5 juta, 10 juta. Kiai sekali tarik sekali manggung 20 juta, 30 juta, 50 juta. Ada. Dia mengira kemudian mahal gitu. Wah, saya ini mahal, bayaran saya mahal. Mahal apanya? Itu murah itu. Nyatanya masih ada harganya. Seandainya mahal enggak bisa dibeli. Seandainya kamu memang memiliki harga diri yang mahal, kamu enggak bisa dibeli. Tidak ada seorang pun yang mampu membelimu. Itulah seorang yang mahal. Karena itu ikhwah, i'ta' atau itu adalah pemberian, itu adalah madhallah, menjadikan seorang hina. Apalagi kalau seorang tadi yatamallak, tujuannya menjilat supaya untuk diberi, supaya untuk dikasih uang, tambah hina lagi, tambah hina lagi. Karena itu serba repot. Ahlahu mamurun, kata ahlu balaghah, ada sebuah perumpamaan. Ahlahu mamurun, yang paling manis dari kedua perkara itu pahit. Kalau diberi itu enak tapi pahit. Kalau enggak diberi tambah malu lagi. Kalau enggak diberi maka tambah malu lagi. Karena itu dikatakan oleh Syekh Yahya, wala yabtahil jazaa'a minhum in a'tahu adallu. Kalau seandainya mereka memberinya uang, memberinya pemberian, mereka akan menghinakannya. Kalau ibaratnya Imam Ibnul Wardi akan berada pada perbudakannya, dibudaki, diperbudak. Wa illam yutuhu, kalau tidak diberi, sara khajilan min ihanati nafsihi wa tamallukihi lahum, maka dia akan menjadi seorang yang sangat malu karena dia telah menghinakan dirinya, telah menjilat kepada mereka, enggak dikasih apa-apa. Oh, tambah isin mana tambahan? Wis tujuannya teko untuk ngilek bayaran, enggak dibayari. Wah ya, rugi dua kali. Rugi dua kali. Karena itu ikhwah, para ulama menasihatkan untuk jangan menjual agama ini dengan harga murah. Juallah kepada pembeli yang mau membelinya dengan harga mahal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang memberi, yang membeli dengan harga yang paling mahal, yaitu dengan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, semahal apapun mereka memberimu uang, maka itu adalah murah. Maka itu adalah murah. Malik. Itu ikhwah. Dan ini juga sebagai pelajaran bahwasannya kalau kita banyak diberikan kebaikan sama orang, itu kita rendah ya ikhwah, itu kita rendah. Kita rendah di hadapan orang tersebut. Maka bersyukurlah bagi seseorang yang tidak pernah dibeli oleh orang lain. Ia mencari nafkah, cari makan dengan tangannya, dengan kerja kerasnya, maka dengan itu ia menjadi aziz, menjadi mulia. Tidak seorang pun memberinya, tidak seorang pun mampu membelinya. Karena al-ata itu adalah madallah, kaidahnya al-ata itu adalah madallah, pemberian itu adalah kehinaan. Kamu kalau memiliki berhutang budi pada orang, sekuat apapun, setinggi apapun kedudukanmu, kamu pasti mau enggak mau akan sungkan pada orang yang memberimu tadi. Wis toh, sapa wae? Illa marrahimallah. Sekuat apapun, setinggi apapun kamu, kalau kamu memiliki balas budi kepada orang lain, maka kamu akan segan, minimal segan kepada dia. Karena itu enggak enak. Karena itu enggak enak ya ikhwah, diberi orang itu enggak enak. Kalau orang yang memiliki harga diri yang tinggi, maka ia akan merasa enggak enak kalau diberi orang. Tapi kalau memiliki harga diri yang rendah, maka akan terus mengharap, sebagaimana nanti ucapannya Al-Imam Ibnul Wardi. Karena itu ini sebagai pelajaran bagi kita semua, apalagi para thullabul ilm, yang paling rawan itu para thullabul ilm. Karena mudah sekali untuk cari uang. Karena mudah sekali untuk cari uang, sekali ngomong, kalau mau bikin tarif 500 ribu itu gampang. 300 ribu itu kelas, itu kelas paling rendah sudah. Orang kalau mau memberi, kalau mau ngamplopi 300 ribu itu sudah sungkan. Itu sudah tarifnya ustadz paling murah itu sudah. Makanya cari uang 300 ribu, 500 ribu dengan ngomong itu gampang sekali. Maka ini adalah sebagai fitnah, sebagai ujian. Apakah kamu jual ilmumu dengan 500 ribu tadi, ataukah kamu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Bukan berarti hukumnya diberi pemberian itu hukumnya haram, tidak. Hukumnya halal. Kamu, apalagi kamu tidak mengharap kemudian datang sendiri uang itu, kemudian tiba-tiba dikasih. Sementara kamu enggak mengharapkan, sedangkan kamu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang mengasih, hukumnya boleh. Bukan berarti haram, hukumnya boleh, tetap boleh. Tapi yang bahaya itu adalah kemudian berharap, kemudian temanya juga nanti bisa dibeli. Kemudian al-amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar juga dibeli, enggak berani mengingkari. Karena yang diingkari adalah bosnya, adalah donaturnya. Ini betapa banyak seperti itu. Kita dapati di lapangan kemungkaran merajalela, kemungkaran enggak diingkari. Gara-gara apa? Yang melakukannya adalah Pak Bos. Yang melakukannya adalah Pak Donatur. Jadi enggak berani ngingkari. Piye? Sungkan cah. Dikei duit mendino kok apa diingkari? Sungkan cah, enggak enak. Nanti kalau diingkari besok enggak cair. Besok enggak cair. Maka ya ikhwah, ini adalah sebagai pelajaran bagi kita semua. Kalau diberi uang, kalau diberi pemberian secara afwan, secara samhan, ini enggak apa-apa. Tapi kalau sampai itu bisa membeli kita, menyetir kita, membelenggu kita dengan kemauan-kemauan yang tidak syar'i, maka itulah yang hakikat dibeli. Itulah hakikat dibeli. Jangan mau seperti itu, jangan mau seperti itu. Apalagi ilmu seseorang yang dengan ilmunya menyampaikan kebaikan kepada manusia, ini adalah pahalanya sangat besar. Kalau ditukar dengan uang, ditukar dengan harta, ini iman sekali, sayang sekali. Kita lanjut. Qala al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala. Ini saya mempersiapkan bait syair ini berhari-hari karena maknanya sulit. Saya mencari syuruhat, dari syuruhatnya Imam Ibnul Wardi sampai tak kumpulkan semuanya. Masih juga belum mendapati makna yang pas. Ini bait in jazatni an madihi sirtu fi rikiha aula fayakfinil khajal. Makna secara umumnya jelas, beliau enggak mau dibeli. Beliau enggak mau menghinakan diri. Karena kalau dikasih, maka aku akan diperbudak. Kalau enggak dikasih, maka aku tambah semakin malu. Tapi maksud saya kembali makna yang pas, yang pasti gitu masih belum dapat setelannya ini. Di sana juga ternyata ada lamiah yang bagus, namanya Lamiatul Ajam, punyanya At-Taghra'i. Ini juga bagus, Lamiatul Ajam. Saingannya Lamiatul Arab, punyanya Syafanro, penyair jahiliyah Syafanro, punya Lamiatul Arab namanya. Kemudian saingannya adalah Lamiatul Ajam, punyanya At-Taghra'i. Ini juga bagus, nasihat tentang kehidupan. Dan juga ini lamiahnya Al-Imam Ibn Al-Wardi ini. Qala Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullahu ta'ala, a'zabul alfadhi qawli laka khud wa marrul ladhi nutqi bila'al. Perhatikan bacanya, a'zabul alfadhi qawli laka khud wa marrul ladhi nutqi bila'al. A'zab dari kata-kata adbun, artinya segar, paling fresh. Lafat-lafat yang paling segar adalah ucapanku kepadamu, khud, ambillah. Wa amarrul ladzi nutqi bila'al. Dan ucapan yang paling pahit adalah ucapanku dengan la'allah, semoga, semoga, semoga diberi, semoga ada yang beri. Besok ono sing ngekei cah, besok ono sing ngekei, siapa tahu besok ada orang yang ngasih saya ini. Jadi kata Imam Ibn Al-Wardi, beliau bukanlah tipe orang yang merendah, bahkan beliau adalah tipe yang tinggi. Seleranya adalah selera pemberi, bukan selera penerima. Ini lain. Kalau kita punya mental pemberi, ini malah kita suka memberi orang. Tapi kalau mentalnya mental penerima, sukanya malah diberi orang. Ini beda, beda banget. Adzabul alfadhi laka qawli laka khud. Ucapan yang paling segar, lafaz yang paling segar adalah perkataanku kepadamu, khud, ambillah. Mental sebagai seorang pemberi. Maka sebagai ustaz juga demikian, kalau bisa itu malah memberi kepada muridnya. Jangan minta dikasih muridnya malahan. Demikian juga seorang alim kalau bisa mengumpulkan dua keutamaan, sedekah dengan ilmu dan sedekah dengan harta, ini adalah tingkatan tertinggi. Kamu sudah sedekah dengan ilmumu, kamu juga sedekah dengan hartamu, maka ini adalah tingkatan yang tertinggi ya ikhwah. Karena itu Al-Imam Ibn Al-Wardi mengajarkan mental sebagai seorang pemberi. Beliau mengatakan bahwasanya ucapan yang paling aku senangi, ucapan yang paling segar di telingaku adalah ucapanku kepadamu, ambillah. Dan ini kalau orang kalau memiliki mental pemberi, dia akan sangat senang, seneng, bahagia kalau bisa memberi. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, seandainya seorang, setiap orang yang memberi, mengetahui bahwasannya sedekahnya sebelum diterima oleh seorang yang menerima, itu sebelumnya telah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedua tangannya, maka dia akan sangat berbahagia. Jadi sejatinya ketika kita memberi orang, ini yang menerima bukanlah orang tadi, tapi sudah diterima duluan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang memberi tadi semakin semangat, semakin bahagia, semakin gembira. Jadi gak pernah merasa terkurangi. Dengan infak tidak akan mengurangi harta. Tidak akan harta itu berkurang dengan pemberian. Bahkan harta akan semakin bertambah. Sebagaimana orang-orang awam, para pedagang yang mereka itu tahu masalah ini, mereka akan malah sedekah itu dijadikan sebagai cara untuk mengais rezeki. Matematikanya 1000 dikurangi 100, bukan 900. Tapi berapa? 1000 dikurangi 100. Kalau matematika sodako, kata orang-orang itu, berapa? Bukan 900, tapi 2000. 1000 dikurangi 100, bukan 900, tapi 2000. Itu ucapannya orang-orang awam seperti itu. Mereka yang tahu kehebatan sodako dalam mendatangkan uang, Seperti itu. Jadi malah dipakai untuk mencari rezeki sedekah itu. Kalau matematika sedekah itu 1000 dikurangi 100 itu bukan 900. Tapi 2000. Jadi kalau kamu punya uang 1000, kamu sedekahkan 100, nanti akan datang 1000 yang lain. Jadi 2000 atau 1900 gitu. Adapun kita, maka jangan seperti itu. Sedekah yang niatnya lillahi ta'ala. Dan kalau memang itu sebagai salah satu sebab yang Allah menjadikannya sebagai pintu rezeki, ya alhamdulillah. Itu saja. Adapun tujuan utama, maka adalah akhirat. Karena kalau tujuannya dunia, ya sama saja. Maka na yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman mad'ura. Syahidnya adalah orang kalau sudah mental pemberi itu senang sekali memberi orang. Bahkan senang kalau bisa ngomong khud, khud, ambil, ambil, ambil. Itu senang sekali. Kalau orang mentalnya ciut, sedih kalau memberi. Waduh kurang lagi, waduh kurang, kurang lagi hartaku. Ini itu ya, ini sebagai nasihat dari Al-Imam Ibn Wardi untuk mendidik seorang menjadi seorang yang derma. Menjadi seorang yang karom, tidak menjadi seorang yang pelit. Tidak menjadi seorang yang bakhil, karena itu adalah sifat yang buruk. Wa amarul lafzi nutqi bilal, dan yang paling lafaz yang paling pahit adalah ucapanku dengan la'al, dengan la'al, la'allah. Ini kalau dalam ilmu badi namanya tibak, menyebutkan dua perkara yang berlawanan, satunya khud memberi, satunya mengharapkan pemberian, la'al. Ini namanya tibak. Dalam ilmu balaghah ini namanya tibak, menyebutkan dua kata yang saling berlawanan maknanya, ini namanya tibak. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya antitesis, antitesis. Adapun i'rabnya maka a'dzabu sebagai mubtada wa huwa mudhaf al-alfadhi mudhafun ilaih. Qauli sebagai khobar wa huwa mudhaf ya mutakallim mudhafun ilaih laka mutaalliq dengan qauli khud adalah fi'il amr mabniun ala sukun dan jumlah fi'il dan fa'il khud ini fi mahalli nasab makulul qaul fi mahalli nasab makulul qaul apa bunyi ucapanku yaitu khud maka khud jumlah khud fi'il dan fa'il menempati tempat nasab sebagai makulul qaul. Wa amarrul lafzi amarru juga sama mubtada wa huwa mudhaf, al-lafzi mudhafun ilaih, wa nutqi juga khabar wa huwa mudhaf, ya mudhaf ilaih, bila'al ba muta'alliq. La'alla, la'alla itu sebenarnya apa? Isim atau fi'il? Jid. La'alla itu apa jid? Isim atau fi'il? Ini bait syair ini bagus sekali loh ini. Ini dijadikan perumpamaan oleh orang-orang. A'dzabul alfadhi qawli laka khudh wa amarrul lafdhi nutqi bila'al. Lala itu apa? Bawar. Isim atau fi'il? La'alla loh, saudaranya inna. Isim atau fi'il? Di Jakarta. Apa Jack? La'alla ini isim atau fi'il? Lali piye? Isim atau fi'il? La'alla ini. Huruf atau fi'il atau huruf musyabbah bil fi'il. La'alla itu huruf musyabbah dengan fi'il. Tapi syahidnya yang saya ingin saya tegaskan, kenapa kok kemasukan huruf jar? Gimana ini? La'alla, kenapa kok kemasukan huruf jar? Maka seperti ini adalah dimaksudkan katanya, bukan maknanya. Jadi seperti ini diartikan bila'al dengan la'alla. Bukan dengan artinya la'alla, bukan dengan semoga kan gitu. bila'al ay dengan la'alla. Maka huruf, fi'il, semuanya kalau diinginkan katanya maka dihukumi sebagai isim dalam jumlah tersebut. Seperti ucapannya mansubun bilan, mansubun bilan. Maka lan di situ dia adalah huruf. Secara aslinya lan itu adalah huruf, tapi kalau kemasukan ba di situ maka dimaksudkan adalah katanya bilan, berarti dia menjadi isim, dihukumi sebagai isim karena yang dimaukan adalah lafadznya bukan maknanya. Jadi la'alla di sini, la'alla itu sebenarnya huruf. Tapi karena dalam susunan ini dia dimasuki huruf jar dan diinginkan lafadznya, maka dihukumi dengan dia adalah isim. Gitu. Adzabul alfazi qawli lakahud wa marrul lafzi nutqi bila'al. Ucapan yang paling segar adalah ucapanku kepadamu ambillah, dan ucapan yang paling pahit adalah ucapanku semoga ada yang memberi, semoga ada yang memberi. Ini paling pahit ya ikhwah. Karena pemberian itu walaupun manis tapi pahit. Pemberian dari orang walaupun rasanya di lidah itu manis, tapi di dalam hati itu pahit. Pemberian orang itu manis di lidah, tapi pahit dalam hati, pahit di muka. Makanya seseorang yang bisa iffah, memiliki iffah, itu adalah sebuah kemuliaan. Harga diri seorang laki-laki adalah dengan bekerja. Ini simbol, ini semboyannya orang awam seperti itu. Harga diri seorang laki-laki adalah dengan bekerja. Maka penghasilan sedikit apapun, kalau itu adalah penghasilan kita sendiri, maka itu adalah sebuah keistimewaan. Adapun kalau dikasih orang tanpa meminta-minta, tanpa ada sakhawatu nafas, tanpa ada isyraf, maka ini enggak apa-apa. Itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, selama hatimu enggak menginginkannya atau bahkan dipaksa. Pokoknya nek kene lho Ustaz nang ngajar, wis toh masalah duit tak kei. Lho piye toh? Gak, aku tak kerja wae. Wis toh gak usah kerja, tak kei wae. Lah iki piye maneh dipaksa? Dipaksa seperti itu. Banyak seperti itu di tempat-tempat ikhwah. Kalau mau antum bulanannya dikasih, ditanggung maisyahnya. Kalau mau seperti itu, ada beberapa tempat yang membutuhkan pengajar. Pokoknya intinya di hati, kalau kita enggak berharap, kalau kita enggak isyraf, ini enggak apa-apa, dipaksa. Jangan kerja, nanti kalau kerja waktunya anak-anak enggak ada. Maka itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Qala hadzal baitu yashmalu dhammal mas'alah. Bait ini mencakup celaan orang yang meminta-minta, baik ini meminta secara pribadi atau atas nama dakwah. Ini juga sangat tercela ya ikhwan. Selalu meminta-minta kemana-mana, membawa proposal kemana-mana, selalu kurang, yang dibicarakan kepada mad'unya selalu uang saja. Ini juga madzmum. Ini adalah perkara yang madzmum. Nahu la'alla fulanan, yang benar itu fu'a fulanan karena isimnya la'alla. La'alla fulanan yu'tini, semoga fulan memberiku, semoga fulan memberiku. Ngarep terus, berharap terus. Jadi laki-laki itu ya kerja sendiri gitu loh, jangan harap-harap diberi terus. Jangan mengharapkan santunan terus, santunan terus. Kaum du'afa, kaum du'afa. Masa kita du'afa? Masih sehat, segar bugar seperti ini, masa du'afa? Masa kaum fakir? Itu ya ikhwah. Jadi ya ini berat sebenarnya. Nasihatnya Imam Al-Wardi akan agar menjadi seorang yang izzah, memiliki iffah. Qala wa aidan yashmalu fadl al-ata' wal infaqi min al-khairil ilmi wal mali. Demikian juga bait syair ini mencakup keutamaan memberi, Demikian juga keutamaan infak dari kebaikan baik berupa ilmu, minal khairil ilmi wal mali, dari kebaikan berupa ilmu dan kebaikan berupa hartawi, materi. Ini juga sedekah. Ini juga sedekah. Antum kalau enggak bisa sedekah dengan uang, sedekah dengan ilmu. Ini insyaallah lebih utama, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abu Fawaz pernah curhat sama saya, katanya saya enggak bisa sedekah berupa uang. Tapi semoga yang saya berikan, yang kita berikan setiap hari ini adalah semua sebagai bentuk sedekah. Saya bilang ya insyaallah Ustaz. Antum tiap hari mengajar, beliau sampai kadang 14 sampai 8 mata pelajaran sehari. Ini adalah sedekah. Ini adalah sedekah ilmiah. Itu lebih utama. Itu lebih utama. Jadi gurumu setiap hari sedekah kepadamu. Memberikan ilmu, memberikan ta'lim, memberikan pendidikan, memberikan hukuman, semua itu adalah bentuk sedekah, mendidikmu menjadi lebih baik. Minal khairil ilmi wal mali, dan juga kebaikan hartawi. Dan kalau bisa jangan berlalu hari tanpa sedekah. Entah itu 1000, entah itu 2000, itu adalah sebuah keutamaan. Kalau bisa dua kali sehari, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yunfikuna amwalahum bilaili wan nahar, siang malam. Berarti siang juga sedekah, malam juga sedekah. Ini ikhwah, keutamaan yang sangat besar. Secara diam-diam saja, enggak harus diketahui orang. Siang dan malam sedekah, entah itu 1000 perak, entah itu 500 perak, entah itu berupa roti. Yang jelas setiap hari sedekah. Apabila antum masih muda, malah hebat lagi. Karena masih muda biasanya enggak mikir sedekah. Makanya sejak kecil, anak-anak kecil diajarkan untuk sedekah. Karena sedekah itu nanti yang akan menaungi kita di hari kiamat. Bihaitsu idza su'ila qala lis-sa'ili khudh. Keutamaan untuk memberi, yaitu apabila diminta dia mengatakan kepada yang meminta, khudh, ambillah. Wa man la ya'riful ma'lumat yaqul, ini syahya istitrad, mengelos dari sedekah ilmi. Bahwasanya la'alla ini adalah sebuah ucapan seorang pengajar yang dia tidak 100% ingat, tapi kayaknya ini gitu. Karena itu dikatakan wa man la ya'riful ma'lumat, dan barang siapa yang enggak mengetahui maklumat secara pasti, yaqulu la'allahu kada, la'allahu kada, bi ghairi wuthuqin mimma yaqul, barangkali seperti ini, barangkali seperti itu, tanpa ada keakuratan, tanpa ada wuthuq akurat dalam apa yang ia ucapkan. Wal makna al awal awdoh fi hadza, yaitu makna sedekah dalam masalah harta itu lebih awdoh. Atau la'alla itu maknanya adalah semoga orang memberi saya, semoga orang memberi saya. Bukan kok la'alla itu barangkali masalah ini seperti ini, masalah ini seperti itu, bukan. Jadi la'alla ini dalam mengharapkan pemberian, bukan la'alla di dalam memberikan maklumat. Karena Syekhaya membawakan dua makna ini. Adzabul alfadhi qawli laka khud. Ucapan yang paling segar adalah ucapanku kepadamu, khud, ambillah. Wabil hadis, dan di dalam hadis, hadisnya Ibnu Umar dan juga hadis Hakim bin Hizam, al yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda' biman ta'ul, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka mental sebagai seorang pemberi, jadilah sebagai seorang yang memiliki mental pemberi. Ojo mental pengemis, say. Kemana-mana minta saja, kemana-mana mengandalkan orang. Ini ikhwah, jangan. Jadilah mental pemberi, kemana-mana kalau bisa itu malah memberi orang, jangan malah mengharapkan dari orang. Wabda' biman ta'ul, dan mulailah dari orang yang paling dekat. Infak itu yang paling aula, kepada istri, kepada anak. Karena manusia mengira kalau memberi istri, memberi anak itu enggak infak. Itu infak, itu adalah termasuk pemberian yang paling aula. Bagaimana kamu memberi orang lain sementara istrimu sendiri enggak kamu beri? Maka jangan pelit pada istrinya. Istri itu enggak cukup kasih uang, tapi juga enggak cukup kasih sayang, tapi juga kasih uang. Istri itu enggak cukup cuma dikasih sayang, dikasih uang juga. Wabda' biman ta'ul. Sedekah infak kepada istri, kepada anak, kepada orang yang berada pada tanggungannya, orang dekatnya, ini lebih aula. Wa khairu shadaqati an dhahri ghina wa man yasta'bif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihillah. Dan sebaik-baik sedekah adalah ketika seorang masih kaya, masih belum takut mati, belum takut fakir. Wa man yasta'bif, barang siapa yang mencoba untuk iffah, mencari iffah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya iffah. Dan barang siapa yang merasa yastaghni, berusaha untuk mencukupkan diri, maka Allah akan mencukupkannya. Min hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang sangat bagus sekali, insyaallah nanti akan kita tambah syarahnya di pertemuan yang akan datang. Yang jelas, dua bait syair ini dari Al-Imam Ibnu Al-Wardi adalah mendidik agar kita menjadi seorang yang jangan murahan. Jangan murahan. Jadilah seorang yang bermartabat dan berharga diri tinggi. Besok juga insyaallah akan saya sebutkan bait dari Al-Jurjani, bait syair tentang martabat, ilmu yang sangat bagus sekali. Tapi tadi waktunya enggak cukup. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.